أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1198. Hadis yang dikutip Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dari Jalal Muqaddim bin Muhammad, ia berkata haddatsana ammi yaitu Al-Qasim dari Hisham bin Hassan dari Abu Sirri dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita shalah fa'tiha biwaqarin wa sakinatin. Fasalli ma adrakta waqdi ma fataka." Apabila kamu mendatangi sholat, maka datangilah ia dengan waqar dan sakinah, dengan tenang, ya, dan tidak tergesa-gesa. Dan sholatlah apa yang kamu dapatkan dan lengkapi apa yang terluput darimu. Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Hisham kecuali Al-Qasim dan bersendirian padanya Muqaddam atau Muqaddim ini. Syekh Al-Albani berkata, ia thiqah, termasuk gurunya Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan yang di atasnya juga perawi-perawi, ya, dari guru-guru Imam Bukhari juga, kecuali Abu Sirri ini. Dimana disebutkan oleh Imam Ad-Dulabi dalam kitab Al-Kuna. Dan ia memenai Abu Sirri ini dinamai oleh beliau namanya Sulaiman bin Kindir. Dan Sulaiman bin Kindir ini thiqah, ya, dari perawi tahdzib. Akan tetapi dalam tahdzib diberikan kunyah Abu Shadaqah. Dan hadis ini kata beliau sahih. Ya, hadis ini sahih. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, yaitu adab mendatangi sholat. Ya, artinya kalau kita pergi sholat, mendatangi sholat ke masjid, itu yang pertama jangan tergesa-gesa. Ya, terkadang ada orang jalannya cepat banget, bahkan terkadang ketika masuk masjid imamnya sedang ruku lari dia. Iya, sering kali itu saya lagi jadi imam tuh, ya, pas ruku gerubuk gitu. Ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari hadis Abu Bakrah, bahwa Abu Bakrah pas masuk masjid rupanya Rasulullah ruku. Apa yang terjadi? Lari. Lalu kemudian ruku sebelum masuk saf. Kemudian jalan sambil ruku. Iya. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Kata Abu Bakrah, aku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan falata'ud. Semoga Allah menambahkan kamu, ya, semangat. Jangan kamu ulangi lagi perbuatan kamu tadi itu. Yang dilarang oleh Rasulullah bukan masuk rukunya pas jalan, bukan. Tapi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah larinya itu. Ya, adapun ruku kemudian jalan sambil ruku sunnah. Sebagaimana disebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah masuk masjid dan berjalan. Kemudian imam ruku. Maka Ibnu Mas'ud pun langsung ruku dan berjalan masuk ke, ya. Dan beliau mengatakan itu sunnah. Demikian pula dari riwayat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair pun juga melakukan perbuatan seperti itu. Beliau ruku terus jalan sambil masuk ke saf. Kemudian beliau naik mimbar dan berkata, ini sunnah. Jadi yang diingkari oleh Rasulullah SAW itu bukan itunya, Pak. Tapi yang diingkari apa? Tergesa-gesanya itu loh. Iya. Maka jadi adab yang pertama, kalau kita pergi ke masjid, jangan tergesa-gesa, tenang. Iya, makanya Rasulullah bersabda, "Fatiha biwaqarin wasakinah." Datangi sholat itu dengan waqar dan sakinah. Waqar itu artinya tenang gitu. Ya tidak tergesa-gesa. Tenang aja. Walaupun imam sudah ruku, tenang aja, Pak. Ya. Maka kata Nabi, "Fasholli ma adrokta." Kalau kamu dapat segitu, ya dapat segitu. Sisanya kamu tambahkan lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhal Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis berikutnya, hadis 1199. Hadis yang dikeluarkan oleh Waqi' ibn Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad yang sahih dari Ali bin Husain secara marfu. Iya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu fillah falyubayyin lah, fa innahu khairun fil ilfah wa abqa fil mawaddah." Apabila seseorang dari kalian mencintai saudaranya karena Allah, maka sampaikan kepada dia. Karena itu lebih baik, ya, untuk lebih menjaga hubungan dan lebih kuat untuk menjaga rasa cinta. Hadis ini mursal, Pak. Kenapa? Berasal dari Ali bin Husain. Karena Ali bin Husain ini anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Husain ini, ya, salah satu Ahlul Bait, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walaupun mursal, ia sanadnya sahih dan ia mempunyai syahid dari hadis Mujahid juga secara mursal. Ia diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan juga mempunyai syahid dari hadis Yazid bin Amah Ad-Dabbi, sehingga hadisnya dengan jalan-jalannya menjadi hasan insyaallah. Hadis ini menunjukkan, ya akhul Islam, yaitu anjuran untuk mencintai saudara kita karena Allah, bukan karena duitnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena dia seorang pemimpin, bukan, tapi karena Allah. Mencintai karena Allah itu maksudnya gimana, Pak? Kita cinta kepada dia karena ketakwaan dia, kesolehan dia, ya, bagusnya akhlak dia. Kita cintai dari sisi situnya. Berarti kalau kita mencintai seseorang karena ketakwaan dia, kesolehan dia, berarti kita sudah mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah itu apa besar pahalanya. Sampai-sampai kata Rasulullah, "Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wajur warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya Masya Allah, ya. Bahkan kata Rasulullah, "Inna lillahi manabir min nur." Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, yang disediakan untuk siapa, Pak? Untuk orang yang bukan nabi, bukan orang yang mati syahid juga. Yaghbituhumun nabiyyun wal wasyuhada. Bahkan para nabi dan orang-orang yang mati syahid saja iri. Masya Allah, diberikan mimbar-mimbar dari cahaya nanti pada hari kiamat. Ya, buat siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Lil mutahabbina fillah." Itu buat orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum punya teman Masya Allah, antum cocok sama dia, antum cinta dia karena Allah, dia pun cinta kepada antum karena Allah. Iya. Maka ini luar biasa, akal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan LGBT, Pak, ya. Ya, artinya kita cinta dia karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua. Bahwa kalau kita mencintai seseorang karena Allah, sampaikan. Kata Rasulullah, "Fayul fal yubayyin lah." Sampaikan. Kita katakan kepada dia, "Akhi, uhibbuka fillah." "Akhi, aku cinta kamu karena Allah." Nanti dia menjawab apa? Ahabbaka alladhi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintai kamu sebagai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah. Iya. Tapi enggak boleh sama akhwat, Pak. Ukhti ana uhibbuki fillah. Hati-hati. Kalau sama istri enggak apa-apa. Hadis 1200. Sudah 1200 hadis kita pelajari, Pak. Luar biasa antum-antum nih, Masya Allah. Iya, tapi enggak tahu apa-apa apa enggak. Hadis yang dikeluarkan dan diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, dan Jabir bin Abdullah. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, kama yanfil kiru khubthal hadis atau khabathal hadid." Ikutilah haji dan umroh dengan haji yang dan umroh berikutnya. Karena haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana saringan itu menyaring yang baik-baiknya. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan hadis Ibnu Abbas dikeluarkan An-Nasa'i, Tabrani, dan sanadnya sahih. Adapun hadis Ibn Mas'ud diriwayatkan Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad, Abu Nu'aim. Tirmidzi mengatakan hadis Ibn Mas'ud ini san hasanun sahih qarib. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan. Adapun hadis Jabir, hadis Umar diriwayatkan Ibn Majah, Imam Ahmad, Al-Humaidi, At-Tabari. Namun dalam sanadnya ada Asim bin Ubaidillah, ia perawi yang lemah. Adapun hadis Jabir maka diriwayatkan dari tiga jalan. Jalan yang pertama dari Bishr bin Al-Munzir, ia berkata haddatsan Muslim Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar. Ya. Dan ikhwata Islam azakumullah, dari dua hadis saja sudah sahih, apalagi tambah dengan hadis-hadis yang tadi. Hadis ini menunjukkan yaitu keutamaan haji dan umrah. Bahwa haji dan umrah itu, Pak, bisa menghilangkan kefakiran, ya, dan bisa menghilangkan dosa, Masya Allah. Ya, apalagi haji, ya, haji itu pahalanya besar sekali, ya. Ada dua orang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Lalu sesampainya di Rasulullah, Rasulullah bersabda begini, "Kalian berdua mau bertanya kepadaku kan? Betul ya Rasulullah. Bagaimana aku kabarkan pertanyaan kalian atau kalian yang mengabarkan pertanyaan kepadaku?" Ya, bingung. Kata sahabat ini, "Kalau begitu kabarkan kepada kami ya Rasulullah, apa yang akan kami tanyakan kepada engkau?" Kata Rasulullah, "Bukankah kalian mau bertanya tentang haji? Apa pahalanya berangkat dari rumah? Dan kamu pun juga mau bertanya, apa sih pahalanya tawaf di Ka'bah? Dan kamu juga mau nanya, apa pahalanya sa'i antara Safa dan Marwah? Dan kamu juga mau tanya, apa pahalanya tahallul? Dan kamu juga mau bertanya, apa pahalanya melempar jumrah? Kamu juga mau bertanya, apa pahalanya tawaf ifadah? Aku akan kabarkan kepada kamu." Kata mereka, "Betul sekali wahai Rasulullah, itu yang kami mau tanya." Rasulullah udah tahu duluan, Pak, sebelum ditanya udah tahu tuh. Karena diberitahu oleh malaikat Jibril, ya. Kata Rasulullah, "Adapun ya pahalanya keluarnya kamu menuju haji, maka setiap langkah kaki untamu ia menggugurkan satu pahala, mengangkat satu derajat. Dan tidaklah unta mau mengeluarkan kotoran, tidak pula ia memakan makanan, kecuali itu pahala buatmu." Masalahnya kita enggak pakai unta, Pak, pakai pesawat. Tapi tetap pahalanya besar, Pak. Ya, tapi hanya Allah yang tahu bagaimana menghitungnya, ya. Capeknya kita di pesawat 9 jam lumayan lah, Pak. Ya. Belum lagi deg-degan ketika ada biadadai dan yang lainnya. Iya. Adapun tawaf di Ka'bah, kata Rasulullah, maka setiap langkah kaki itu menggugurkan dosa. Ketika kita tawaf di Ka'bah itu ya, setiap langkah kaki menggugurkan dosa, Pak. Masya Allah. Adapun sa'imu antara Safa dan Marwah, maka itu sama saja dengan memerdekakan 70 budak dari anak Ismail. Adapun tahallulmu, maka setiap helai rambut itu menggugurkan dosa-dosamu. Insyaallah kalau kita tahalul ya, antum rambutnya berapa helai? Pernah ngitung nggak? 1, 2, 3, banyak banget, Pak. Itu setiap helai rambut itu menggugurkan dosa, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Adapun pertanyaanmu, ada yang kurang tadi tentang wukuf di Arafah, ya. Saya tidak sebutin tadi. Adapun pertanyaanmu tentang, ya, melempar jumroh, maka setiap kerikilnya itu menggugurkan satu dosa besar yang membinasakan. Masya Allah, setiap lemparan apa batu, kan batu lempar jumroh itu 7 kerikil, kan. Setiap kerikilnya itu, kata Rasulullah, bisa menggugurkan satu dosa besar, Pak. Ini satu-satunya amal yang bisa menggugurkan dosa besar, Pak. Iya. Luar biasa. Adapun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wukufnya kamu di Arafah, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah membangga-banggakan para jemaah haji yang sedang kumpul di Arafah itu di hadapan malaikatnya. Lalu Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than gubra." Lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut berdebu dari berbagai macam pelosok negeri. Isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Luar biasa. Adapun tawaf ifadah, kata Rasulullah SAW, maka ketika ia tawaf, malaikat pun kemudian memegang pundaknya sambil berkata, kamu sudah diampuni dosa-dosamu seperti dilahirkan oleh ibumu. Fastanifil amal, silakan kamu memulai amal lagi dari awal. Insyaallah besar sekali pahalanya, Pak. Haji itu, Pak, luar biasa. Iya, makanya kita harus semangat nih pengen haji nih, masyaallah. Iya. Umrah juga, Pak. Nah, di sini juga menunjukkan ya, akal Islam disyariatkan mengulang-ulangi haji dan umroh. Kalau antum punya duit bisa setiap tahun, alhamdulillah. Kalau antum bisa umroh tiap bulan, ya alhamdulillah. Iya. Maka jangan, kadang ada orang sinis, ngapain sih sering-sering haji dan umroh? Rasulullah SAW umroh cuma 4 kali kok, hajinya cuma sekali. Betul, itu dari perbuatan Rasul, tapi dari sabda Rasul, kata Rasul apa? Tabi'ul hajja wal umrah, ikuti haji dan umrah dengan haji umrah berikutnya. Dalam suatu riwayat yang lain, adimul hajja wal umrah, terus meneruslah kalian haji dan umrah. Karena kedua-keduanya bisa menggugurkan dosa dan apa? Dan menghilangkan kefakiran, Pak. Masya Allah. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain yang sahih, orang yang pergi umroh atau haji, kemudian di tengah jalan ia meninggal dunia, maka diberikan pahala haji dan umroh sampai hari kiamat. Ya, luar biasa pahalanya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Mudah-mudahan antum semua diberikan kemudahan untuk haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Pengen banget sih ustaz, tapi kamu punya duit ustaz, gimana ya? Tenang aja, ya. Antum gak usah sedih, gak usah haji dan umroh. Ada kok amalan-amalan yang Rasulullah katakan pahalanya sama dengan haji dan umroh. Alhamdulillah, itu tuh antum bisa langgengkan itu. Iya, besar pahalanya juga. Hadis 1201. Hadis yang dikatakan Ibn Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, ia berkata, haddatsana Waqi' dari Jarir, dari Ayyub, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, ia berkata, ra'aitu Jariran masaha ala khuffaih. Aku melihat Jarir mengusap dua khufnya. Khuf, tahu enggak khuf? Khuf itu kaos kaki terbuat dari kulit, Pak. Iya. Kaos kaki terbuat dari kulit. Kalau antum pernah umroh atau antum nitip ke orang yang umroh, tolong dong beliin khuf satu aja. Iya. Dia bentuknya kayak kaos kaki, cuman enggak panjang. Ada sletingnya, tapi terbuat dari kulit. Itu khuf namanya. Qal wa qala Abu Zur'ah qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, berkata Abu Zur'ah, berkata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza adkhala ahadukum rijlahi fi khuffaihi wa huma tahiratan, falyamsah alaihima thalathan lil musafir wa yawmun wa lailah lil muqim." Apabila salah seorang dari kalian memasukkan dua kakinya dalam khufnya dalam keadaan ia sudah bersuci, maka silakan ia mengusap dua kakinya, mengusap dua khufnya. Untuk orang yang musafir diperbolehkan mengusap khuf itu 3 hari 3 malam, dan orang yang tidak musafir alias mukim hanya sehari semalam. Syekh Albani berkata sanadnya sahih, perawinya seluruhnya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, dan ia mempunyai syahid dari hadis Sofwan bin Assal al-Muradi. Wa ia berkata, ba'athana Rasulullah SAW fi sariyatin, Rasulullah SAW pernah mengutus, mengirim kami dalam sebuah pasukan. Wa qala liyamsah ahadukum idza kana musafiran ala khuffaihi idza adkhalahuma tahirataini thalathata ayyamin wa layaliyahunna wal yamsah al-muqim yawman wa laylah. Hendaklah seseorang dari kalian silakan mengusap dua khufnya ketika ia safar, apabila ia sudah memasukkan dua kakinya dalam keadaan sudah bersuci, itu 3 hari 3 malam. Adapun orang yang tidak musafir alias mukim, maka silakan ia mengusapnya sehari semalam. Dari sini akhi, kita ambil faedah yang pertama, diperbolehkannya mengusap dua khuf. Iya. Diperbolehkannya mengusap dua khuf. Iya. Tapi dengan syarat. Syaratnya kalau kita memasukkan kaki ke dalam khuf itu sudah bersuci. Kalau misalnya antum pakai khuf pas waktu sholat, tadi kan saya memasukkannya dalam keadaan tidak bersuci, wajib dibuka, Pak. Wajib dibuka, kemudian berwudu, cuci kaki, setelah itu baru dimasukkan. Nah, kemudian setelah dimasukkan, kemudian dia batal, kan? Kemudian dia pada waktu itu mulai boleh untuk mengusap khufnya. Dan mengusap khuf itu caranya begini aja nih. Nah, jadi ini punggung apa? Kakinya diginin aja, Pak. Udah. Iya. Enggak usah di bawahnya juga. Cukup di atasnya aja udah. Gini. Iya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, apa? Lau kana dinu birra', kalaulah agama kita ini berdasarkan ra'yu semata, lakana aswalal khuf aula bil mashi min a'la. Tentunya bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atas. Tapi ternyata yang diusap oleh Rasulullah itu bagian atas, Pak. Yang menyentuh tanah, Pak. Bagian bawah, kan? Yang kena najis bagian bawah. Kenapa yang diusap atasnya? Itulah ya akhi, agama kita tidak berdasarkan kepada apa? Ra'yu. Agama kita tidak berdasarkan kepada akal. Agama kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Hadis ini menunjukkan juga bahwa mengusap dua khuf ini diperbolehkan buat musafir 3 hari 3 malam untuk tidak mencopotnya. Ya, kecuali kalau dia junub, maka harus dicopot ketika mandi junub, harus. Adapun ketika ia tidur, ketika ia buang air kecil, buang air besar, enggak usah dicopot, enggak apa-apa. Iya. Adapun yang mukim boleh kalau memang ia butuh, tapi hanya sehari semalam. Nanti kalau sudah sehari semalam wajib dicopot lagi, Pak. Wajib dicopot, dicuci lagi. Nanti kalau mau setelah dicuci pakai lagi. Ya sehari semalam lagi. Setelah sehari semalam dicopot lagi, cuci lagi begitu. Hadis ini juga menunjukkan yang ketiga, yaitu kemudahan dalam Islam di saat ada perkara-perkara yang menyulitkan. Ini ada sebuah kaidah usul fikih ya, yang judulnya begini: al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan apa? Kemudahan. Iya. Yang dimaksud sulit di sini sulit yang melebihi kebiasaannya, Pak. Iya. Itu yang disebut dengan sulit. Makanya syariat Islam ini masya Allah mudah loh, Pak. Mudah sekali. Sudah mudah, ketika ada kesulitan tambah mudah. Iya. Ketika kita enggak dapat air, boleh tayamum. Ketika kita puasa kemudian sakit, silahkan batal tapi diqadha. Ketika kita sholat gak mampu berdiri, boleh duduk, silahkan. Masya Allah, mudah banget loh agama kita ini loh, Pak. Iya. Cuma terkadang yang udah mudah begini masih dianggap susah gitu loh, Pak. Iya. Kenapa ya bisa seperti itu, Pak ya? Jawabnya karena hatinya banyak dosanya. Kalau hatinya bening dia, masya Allah, mudah bagi dia syariat Islam ini, akal Islam, azakumullah. Hadis 1202. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta Imam Ahmad dan Baihaqi dari Qais bin Talq dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika arada ahadukum min imra'ati hajatan falyatiha walau kanat 'ala tanur." Wa qala Tirmidzi, haditsun hasanun gharib. Apabila salah seorang dari kalian pengen sama istrinya, ya, maka datangilah istrinya walaupun istrinya lagi masak. Ya, jadi walaupun istrinya lagi masak, bersuaminya ngajak, "Mah, pengen dong." Tinggalin masakannya, matiin tuh, dah langsung layani suaminya. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Hadis 1203 juga hampir sama. Hadis yang dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya, ia berkata, "Haddatsana Muhammad bin Sa'labah bin Muhammad bin Sawa' qala haddatsana Muhammad bin Sawa' qala haddatsana Sa'id dari Qatadah bin Al-Qasim Asy-Syaibani dari Zaid bin Arqam." Wa Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujib wa in kanat 'ala dhahri qatabin." Apabila seorang suami ya memanggil istrinya untuk bercampur, hendaklah istri itu hendaknya melayani suaminya walaupun si istri itu berada di atas qatab, ya, di atas unta atau kendaraan. Turun, ya udah. Ya. Hadis ini akhul Islam menunjukkan bahwa seorang istri wajib melayani suaminya ketika suaminya pengen. Wajib. Bahkan kata Rasulullah, wanita mana saja yang suaminya marah kepada dia, ya, gara-gara suaminya pengen tapi enggak mau, akhirnya suaminya marah. Maka kata Rasulullah SAW, apa, malaikat akan melaknat dia sampai suaminya ridho. Iya, luar biasa ikhwatul Islam. Nah, kalau kebalikannya gimana, Ustaz? Istrinya pengen, suaminya enggak mau. Kira-kira suaminya dapat laknat enggak ya, Ustaz? Ya, ya ini enggak ada dalilnya masalahnya, Pak. Iya. Tapi seorang suami tentu berusaha untuk membahagiakan istrinya. Iya. Dari itu suami pun juga harus menjaga stamina, apa, jangan loyo terus. Iya. Ya kalau memang loyo ya carilah mukawiyat-mukawiyat, obat-obat yang bisa berpengaruh lah gitu ya, untuk membahagiakan istrinya. ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya hak suami terhadap istri. Di mana hak suami besar sekali, ya, di hadapan seorang istri. Sampai-sampai ada seorang wanita dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa wanita ini enggak mau nikah, enggak mau. Kemudian Rasulullah memanggil wanita tersebut. Kata wanita ini, ya, waktu itu bapaknya yang ngaduin ke Rasulullah, ya Rasulullah, anakku ini enggak mau nikah. Dipanggil Rasulullah SAW. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, kabarkan dulu kepadaku, apa hak suami atas seorang istri? Kata Rasulullah, hak suami atas istri yaitu kalau suami punya borok dan bernanah, lalu boroknya dijilat oleh istrinya, ia belum memenuhi hak suaminya. Kata si wanita ini, kalau begitu ya Rasulullah, aku enggak mau nikah selamanya. Rasulullah diam aja. Ya terserah dia lah kalau enggak mau nikah. Tapi Rasulullah menjelaskan di sini akan besarnya hak suami terhadap istri. Tapi ingat Pak, jangan mentang-mentang hak suami besar terhadap istri, akhirnya bapak diktator sama istri. Enggak boleh. Ya. Hey, kamu, saya ini suami kamu, taati saya. Ya. Dia juga wanita, dia juga manusia, dia juga punya perasaan. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik terhadap istriku, kata Rasulullah SAW. Ya. Hadis 1204. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, Ibnu Hibban, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, dari Abdullah bin Al-Ala bin Zabr dan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, keduanya berkata haddathana Abu Salam. Ia berkata haddathani Abu Salma, penggembara Rasulullah SAW, ya, orang yang ra'i Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bakhin, bakhin. Bakh itu kalimat yang menunjukkan kepada kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan gitu Pak, atau mendengar sesuatu yang membuat kita kagum. Orang Arab itu mengatakan bakh, bakh gitu. Maksudnya bagus banget. Bakhin, bakhin. Wa asyara biyadihi li khamsin. Ya. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan ya ke jarinya yang lima. Lalu beliau bersabda, ma athqalahunna fil mizan. Betapa beratnya ya lima perkara ini dalam timbangan. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wal waladu salih yatawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Dan yang kelima yaitu anak soleh yang meninggal. Ya, yang anak soleh milik seorang muslim yang meninggal, lalu si muslim ini berharap pahala dengan kematian anaknya yang soleh tersebut. Dari sini akhwal Islam ya, ya, kita ambil faedah yang pertama, keutamaan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini keutamanya besar loh Pak. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain tentang keutamaan empat kalimat ini. Di antaranya hadis riwayat Tirmizi, bahwa Rasulullah sabda, ahabbul kalam ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, makanya daripada kita gibah, mendingan ucapin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, bahwa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu ternyata tanaman-tanaman surga. Iya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ya. Ketemunya di langit keberapa? Ada yang tahu enggak? Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim itu waktu Isra Mi'raj di langit keberapa? Ada yang tahu enggak? Hah? Di langit yang ketujuh. Iya. Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah apa? Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu, hai Muhammad. Nabi Ibrahim ngirim salam buat kita umat Nabi Muhammad SAW ini, Pak. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbah azbatul ma' wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kabarkan kepada umatmu hai Muhammad bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar, dan surga itu sekarang tanahnya masih kosong, dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masya Allah. Jadi setiap kita mengucapkan subhanallah, ditanamkan satu tanaman di surga. Alhamdulillah, tanaman di surga. Allahu akbar, tanaman di surga, masya Allah. Iya, satu tanamannya di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya loh, Pak. Keberkahan tanaman surga itu luar biasa ya, akhul Islam, azakumullah wa yakum. Ya. Di antara keutamanya juga dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah sekali ditulis untuknya 20 derajat dan digugurkan darinya 20 kesalahan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sama ditulis begitu. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sama ditulis begitu. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin 30 ditulisnya. Masyaallah, ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya, kita ini hendaknya banyak-banyak, Pak, mengucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah, antum bisa enggak? Hah? Siapa sih di antara antum yang enggak bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah? Saya yakin semua kita bisa, Pak. Anak kecil bisa. Cuma masalahnya siapa di antara kita yang lisannya basah membaca itu gitu. Setiap kita mengucapkan subhanallah, setan datang ngingetin ini, ngingetin itu, ngingetin ada. Ya. Setiap kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, baru semenit ya hilang entah kemana. Padahal kita sangat dianjurkan supaya lisan kita ini apa? Basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali, ya Rasulullah. Dan aku tidak bisa menghafal semuanya, ya Rasulullah. Famurni bi amrin atashabbathu bih. Tolong ajarkan kepada saya satu perintah saja, ya Rasulullah, yang bisa saya pegang baik-baik, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lisan kamu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masyaallah ya akhul Islam, kita berusaha ya supaya lisan, lidah kita itu selalu berzikir, selalu berzikir. Hati kita jadi bening jadinya, Pak. Iya. Daripada kita mikirin apa, nginget orang terus. Coba kalau antum kerjaannya buka WhatsApp, buka Facebook, buka media sosial, yang antum ingat seringkali apa? Orang. Mengingat si fulan, mengingat si anu, terkadang capek ya. Mengingat si anu kok melakukan begini, begitu, capek. Kata para ulama, zikrun nas daun. Mengingat manusia itu penyakit, sedangkan mengingat Allah itu obat. Mendingan ingat Allah, hati tenang, tentram, ya. Sehingga pada waktu itu kita pun betul-betul bisa istiqomah di atas jalan ya Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya akhal Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam keutamaan ditinggal anak dan juga keutamaan anak soleh yang kita tinggalkan. Karena hadis ini mencakup dua, anak soleh yang ditinggalkan atau ditinggal anak. Dua-duanya juga keutamanya besar. Kalau misalnya kita ditinggal anak, maka anak ini menjadi hijab dari api neraka. Alhamdulillah. Kalau kita meninggal dan anak kita soleh, anak soleh pun juga manfaat buat kita. Alhamdulillah. Iya. Makanya setiap orang tua itu yang kita pikirkan adalah bagaimana bisa anaknya soleh gitu loh. Yang cuma yang dipikirin terkadang gimana anak saya berhasil ya di dunia jadi orang, padahal udah orang gitu loh, ya. Jadi orang, jadi pejabat, jadi orang kaya dan yang lainnya. Disekolahkannya di sekolah bonafit pak, tapi nggak peduli sama agamanya. Iya. Kita itu gak usah mikir itu pak. Yang penting yang kita pikirkan nih anak supaya soleh dulu. Makanya Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya. Apa kata Nabi Yakub alaihissalatu wassalam? Ma ta'buduna min ba'di, hai anakku, apa yang akalian sembah setelahku? Yang dipikirkan oleh Nabi Yakub akidah mereka. Iya. Masalah rezeki semuanya seorang sudah ditanggung insyaallah. Enggak bakalan seret orang yang bertakwa itu pak rezekinya, pak. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuknya dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka sangka insyaallah. Iya. Hadis 1205. Hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat yaitu Abdullah bin Umar, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, Adi bin Hatim, Abu Rashid Abdurrahman bin Abd dan Anas bin Malik. Wa Rasulullah sabda, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimuh." Apabila datang kepada kalian pemuka suatu kaum maka hormati dia. Iya. Di sini menunjukkan pak bahwa kita ini hendaknya menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau yang datang itu karimu kaum maksudnya pemuka kaumnya, dia memang seorang yang apa namanya punya kedudukan di kaumnya, terkemuka dia, hormati ya yeah. Makanya lihat ketika Rasulullah SAW mengirim surat ke Heraklius, raja Heraklius ya yeah. Apa tulis yang Rasulullah tuliskan kepada Heraklius? Ila azimir rum Herakl, kepada pembesar Romawi. Tetap Rasulullah menyebutnya apa? Azimir rum, padahal dia orang kafir. Tetap Rasulullah ya menghormati, memberikan penghormatan, memberikan apa gelar ya pembesar Romawi Heraklius. Maka ya akhi azakumullah wa iyakum, itulah Islam. Ya, Islam itu menempatkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Walaupun dia non muslim, tapi kalau dia memang orang yang terkemuka di kaumnya, muliakan dia. Iya. Insyaallah ya akhul Islam azakumullah, beginilah tata cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita bertemu dengan pejabat hormati. Bertemu sama presiden apalagi hormati. Iya. Kadang kita enggak hormat Pak, cuek, bebek. Jangan begitu. Kata Rasulullah, "Man akrama sultan akramahullah." Siapa yang menghormati penguasa, Allah akan hormati dia. Wa man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa, Allah hinakan juga dia. Ya. Allahu a'lam. Hadis berikutnya. Hadis 1206. Hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la dalam musnadnya, Abu Ya'la berkata, haddatsana Bundar. Qal akhbarana Yaslam bin Qutaibah. Ia berkata, haddatsana Yunus. Ia mendengar Abu Burdah, mendengar Abu Musa, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada rajul an yuzawwija ibnatah falyasta'dzinha." Apabila seorang bapak ingin menikahkan anak wanitanya, hendaklah ia minta izin dulu kepada anak wanitanya tersebut. Tak boleh dipaksa, Pak. Di sini sanadnya sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sini, Pak, menunjukkan haram dalam Islam memaksa anak wanita untuk nikah dengan lelaki pilihan bapaknya. Tak boleh. Kalau anaknya enggak mau, jangan dipaksa. Makanya di zaman Nabi ada seorang wanita datang ke Rasulullah ngadu, "Ya Rasulullah, ayahku memaksa aku untuk menikah dengan laki pilihannya." Dipanggil bapaknya. Kemudian Rasulullah menyuruh si wanita ini untuk diberikan apa, Rasulullah pun memberikan pilihan kepada wanita ini antara membatalkan pernikahan atau melanjutkan. Ada dalam Islam dan haram hukumnya dalam Islam, Pak, memaksa anak wanita untuk ya menikah dengan siapapun juga. Wajib minta izin dulu, wajib minta izin dulu. Ya, tapi juga dalam Islam seorang anak wanita tidak boleh dibiarkan cari sendiri. Pelayaban sana sini nyari laki-laki enggak boleh. Ya, kenapa? Karena wanita itu lemah, Pak. Wanita itu mudah tertipu, banyak musang berburu domba, Pak. Ya. Maka yang mencarikan jodoh buat anaknya siapa? Bapaknya atau kakaknya, walinya. Kalau ada laki-laki, tawarkan laki-laki soleh ini, ya, kamu minat gak sama saya punya anak? Iya. Kemudian perkenalkan ke anaknya, kalau anaknya mau, alhamdulillah. Kalau anaknya enggak mau, ya jangan dipaksa. Ya, sebagaimana dahulu Umar bin Khattab ketika anaknya jadi janda, Umar menawarkan kepada Utsman bin Affan, Umar menawarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ternyata Utsman diam, Abu Bakar pun juga enggak jawab apa-apa. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Utsman tahu Rasulullah berminat. Itu, Pak, ya. Jadi yang mencarikan jodoh untuk anak kita siapa? Ya orang tuanya lah. Jangan dibiarkan kelayaban kayak zaman sekarang ini, ya. Jadi akhirnya ya terjadilah yang terjadi, perzinahan dan yang lainnya. Ya fa Allah musta'an wa latiklan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.